sama tembang reggae menghilangkan keluh kesah yang ada di dada. Pop out tembang reggae, musiknya Bob Marley. Rambut gimbal ala dreadlock rasta, berdendang, mari kita berdendang. Berdendang, mari kita berdendang. Berdendang, mari kita berdendang, menghilangkan keluh kesah yang ada di dada. Berdendang, mari kita berdendang, menghilangkan keluh kesah yang ada di dada. Wege, wege, wege, wege, wege, wege, wege. Mari kita berdendang.